dakwah kepada tauhid. Baik. Qala al-muallif Al-Syeikh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala, bab du'ai ila syahadati an la ilaha illallah. Bab berdakwah kepada syahadat an la ilaha illallah. Ini judul bab. Bab berdakwah kepada syahadat an la ilaha illallah, atau dengan bahasa ringkasnya berdakwah kepada tauhid. Bab tentang berdakwah kepada tauhidullah. Ikhwani fi din wal akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini nampak jelas bagaimana al-muallif rahimahullahu taala menyusun kitab ini dengan baik. Menyusun bab demi bab dengan baik. Perhatikan di sini setelah beliau menyebutkan tentang makna tauhid, pengertian tauhid, kemudian menyebutkan keutamaan tauhid, setelah itu menyebutkan orang-orang yang menyempurnakan tauhid, setelah itu menyebutkan bab lawannya tauhid, kesyirikan, maka setelah itu beliau menyebutkan bab ini, bab berdakwah kepada tauhid. Paham ya? Baik. Kenapa jamaah sekalian? Seseorang yang telah mengerti suatu ilmu, mengerti suatu ilmu, mengerti keutamaannya, mengerti kebaikannya, maka setelah itu dituntut baginya untuk apa? Untuk menyampaikan kepada orang lain, untuk mendakwahkan kepada orang lain. Orang yang telah mengerti tentang tauhid dan keutamaannya, maka jangan hanya mencukupkan dirinya saja yang mengenalnya, tapi hendaklah dia juga memberikan ilmunya kepada saudaranya. Orang yang telah mengenal bahaya kesyirikan, maka jangan hanya mencukupkan dirinya saja, tetapi hendaklah dia juga menyampaikan kepada saudaranya. Tapi maka di sini diterangkan, beliau di sini sebutkan bab ini setelah apa? Setelah mengenal tauhid, bagaimana tauhid itu, bagaimana keutamaannya, apa lawannya itu syirik, bagaimana bahayanya. Maka setelah itu disebutkan bab berdakwah kepada tauhid. Ikhwani fi din azzakumullah. Berdakwah adalah merupakan amalan yang mulia, amalan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihah." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang-orang yang berdakwah kepada Allah?" Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini dalam bentuk pertanyaan, siapakah yang lebih baik ucapannya, perkataannya, daripada orang-orang yang mengajak berdakwah kepada Allah dan beramal soleh? Ini pertanyaan, tentunya kita sudah paham jawabannya. Ya kan? Kata Allah, siapa yang lebih baik? Artinya, tidak ada yang lebih baik daripada mereka. Maknanya ayat, Al-Imam Suyuti menyebutkan maknanya, la ahada ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Maknanya adalah tidak ada satupun manusia. Tidak ada seorang pun manusia yang lebih baik daripada mereka-mereka yang berdakwah kepada Allah. Tidak ada. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Kata Allah, siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang yang berdakwah kepada Allah? Kemudian setelah itu dia beramal saleh. Tidak ada, jemaah sekalian. Ucapan yang lebih baik yang kita ucapkan adalah ucapan mengajak manusia kepada kebaikan. Ucapan mengajak manusia, mendakwahi manusia kepada jalan yang benar. Itulah ucapan yang paling baik. Naam. Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in yang mulia, yang terkumpul padanya keutamaan yang sekian banyak, seorang ulama, seorang da'i, seorang mujahid, seorang yang zahid zuhud, beliau berkata mengomentari ayat yang kita sebutkan tadi, siapa yang lebih baik? Tidak ada yang lebih baik. Al-Hasan al-Basri berkata, mereka-mereka ini yang berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, kata beliau, adalah hada habibullah. Mereka ini adalah kekasih-kekasih Allah. Mereka ini adalah kekasih-kekasih Allah. Hada waliyullah. Mereka ini adalah wali-wali Allah. Hada safwatullah. Mereka ini adalah pilihan-pilihan Allah. Hada khiyaratullah. Mereka ini adalah makhluk-makhluk yang sudah disalin oleh Allah. Hada ahabbul khalqi ilallah. Mereka-mereka ini adalah makhluk Allah yang paling Allah cintai. Inilah mereka. Siapa yang berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala? Mereka adalah kekasih Allah. Mereka adalah wali-wali Allah. Mereka adalah pilihan-pilihan Allah. Dan makhluk yang paling dicintai oleh Allah adalah mereka. Itu kata Hasan al-Basri. Ajab Allah fi da'watihi. Allah subhanahu wa ta'ala telah menerima dakwah mereka, dan mereka telah mengajak manusia kepada jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau seperti itu keadaan mereka, Allah mengatakan tidak ada yang lebih baik daripada mereka. Al-Hasan al-Basri mengatakan bahwa mereka adalah kekasih Allah, wali-wali Allah. Tidak adakah keinginan di antara kita semua untuk terlibat dalam dakwah ini? Ikhwan sekalian, kalau mereka adalah orang-orang yang terbaik, mereka adalah wali-wali Allah, pilihan-pilihan Allah, makhluk yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apakah kita tidak tertarik untuk bisa seperti mereka? Ikut serta dalam dakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berdakwah di jalan Allah itu tidak harus kita punya banyak ilmu, enggak. Tidak harus. Nah, dakwah di jalan Allah itu tidak harus pandai berbicara. Enggak. Tidak harus pandai berbicara. Dakwah di jalan Allah bisa dengan na'am menyampaikan tulisan-tulisan kepada orang, menyampaikan buku-buku kepada orang, memberikan buku kepada orang, itu dakwah. Karena maksud daripada dakwah adalah bagaimana seseorang itu bisa apa? Bisa berada di atas jalan Allah. Itu maksud daripada dakwah. Mengajak orang untuk bisa berada di atas jalan yang benar. Ikhwani fi din, a'zakumullah, maka dakwah ini adalah merupakan amalan yang mulia. Apalagi kalau yang didakwahkan adalah tauhid. Luar biasa. Kalau yang disampaikan kepada manusia, yang didakwahkan kepada manusia adalah tauhid dan kesyirikan. Yang mana kita tahu, jamaah sekalian, bahwa tauhid ini adalah asasun fid dakwah. Tauhid adalah asas pondasi pokok dalam dakwah. Pokok dakwah itu apa? Pokoknya dakwah, pondasinya dakwah, intinya dakwah adalah apa? Tauhid. Itulah inti dakwah. Nah, itu diterangkan oleh Syekh Abdul Razzaq Al-Badr. Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah taala. Baik. Ikhwani fi din azakumullah. Maka ya, seorang yang mengenal tentang tauhid, keutamaannya, mengenal kesyirikan dan bahayanya, hendaklah berusaha na'at untuk mendakwahi manusia semampu mereka. Tapi apalagi kita tahu jamaah sekalian bahwa dakwah kepada tauhid ini adalah jalannya Rasulullah. Dakwah kepada tauhid adalah merupakan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada tauhid. Itulah manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebagaimana akan disebutkan ayatnya. Baik, berkata al-muallif rahimahullah wa qaulullah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qul hadihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, qul, wahai Muhammad, wahai Muhammad, katakan, sampaikan kepada umatmu. Apa yang harus disampaikan? Hadihi sabili, ini adalah jalanku, kata Nabi. Wahai Muhammad, katakan, sampaikan, umumkan kepada mereka umatmu, hadihi sabili, ini adalah jalanku. Ini jalanku. Ini adalah jalanku, kata Nabi. Apa jalannya Nabi? Apa jalannya Rasulullah? Ditafsirkan pada ayat setelahnya. Apa jalannya? Ad'u ilallah. Jalanku, kata Nabi, adalah aku berdakwah kepada Allah. Itu jalannya Rasulullah. Aku berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi dakwah itu jamaah sekalian, dakwah itu merupakan apa? Jalannya Rasulullah. Maka setiap orang yang menempuh jalan dakwah berarti dia telah berjalan di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berjalan di atas jalannya Rasulullah merupakan kemuliaan. Merupakan kemuliaan besar ketika seseorang berada di atas jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada di atas petunjuk Rasulullah, di atas jalannya Rasulullah, dan di antara jalannya Rasulullah apa? Dakwah. Dakwah. Kemudian apa makna ad'u ila Allah? Makna ad'u ila Allah yang merupakan jalannya Nabi adalah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ad'u ila tauhidillah azza wa jalla. Jalanku, kata Nabi, adalah aku mengajak kepada tauhid Allah. Aku berdakwah kepada apa? Aku berdakwah kepada tauhid. Itu jalanku. Jadi jalannya Rasulullah berdakwah. Berdakwah kepada apa? Berdakwah kepada tauhid. Wa tarki ibadati ma siwa. dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Berdakwah kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Itulah dakwah Nabi Muhammad. Ikhwan fillah jazakumullah. Ya. Jadi jalannya Rasulullah, apa jalannya Rasulullah? Berdakwah. Apa yang didakwahkan oleh Nabi? Tauhid. Yang didakwahkan oleh Nabi tauhid. Iya. Tauhid, jamaah sekalian. Itulah dakwah Rasulullah. Nah, maka siapa yang ingin mengikuti jalannya Nabi, maka bagaimana caranya? Berdakwah. Dia harus berdakwah sesuai dengan ilmu yang ada padanya. Kemudian Nabi ketika berdakwah itu berdakwah kepada apa? Tauhid dan melarang dari kesyirikan. Itulah dakwah Rasulullah. Itulah jalannya Rasulullah. Paham ya? Baik. Wa kadzalika ad-da'watu ila baqiyati syara'i'id-din. Ya. Jadi sebelum kita lanjut, jadi dakwah Rasulullah itu kemana? Kepada tauhid, jamaah sekalian. Ya. Maka mereka-mereka yang mengaku sebagai da'i, mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad, mengikuti jalannya Rasulullah, maka mereka harus berjalan seperti ayat. Kalau mau mengaku mengikuti jalannya Nabi, mengikuti sunnahnya Nabi, maka ikutilah sunnah Nabi pada segala aspek. Jangan hanya mengikuti sunnah Nabi dari sisi jenggot, dari sisi pakaian, dari sisi siwak, dari sisi apa? Dari sisi adab-adab makan, dari sisi adab-adab tidur. Tetapi mengikuti Nabi adalah mengikuti segalanya, termasuk dalam masalah dakwah. Diikuti juga dalam masalah dakwah. Kenapa? Karena inilah jalannya Rasulullah dakwah. Bagaimana dakwahnya Nabi? Berdakwah kepada tauhid. Itulah jalannya Rasulullah. Itulah orang yang mengikuti sunnah Nabi. Bukan hanya memperhatikan masalah jenggot, masalah celana, masalah jubah, masalah apa, tetapi perhatian dalam masalah dakwah. Bagaimana dakwahnya Nabi? Berdakwah kepada tauhid. Bahkan Nabi sangat perhatian kepada dakwah ini. Bahkan Nabi pertama kali berdakwah, pertama kali diutus, diperintah oleh Allah berdakwah. Berdakwah kepada apa? Berdakwah kepada tauhid. Itu dakwah pertama Nabi. Dakwah pertama Rasulullah adalah dakwah kepada tauhid. Ya ayyuhal muddassir kun fa'anzir. Itu ayat pertama kali turun. Ayat yang pertama kali turun yang memerintahkan Nabi untuk mulai berdakwah. Wahai orang yang berselimut, bangun. Tanggalkan selimutmu, bangun kamu, fa'anzir. Berikan peringatan, sekarang berikan peringatan. Sudah disuruh memberikan peringatan. Nah, perhatikan jamaah sekalian, apa yang dilakukan oleh Nabi ketika ayat itu turun? Nabi itu kemudian bangkit dan mengumpulkan orang-orang Quraisy, mendatangi mereka di pasar-pasar, dan mereka diajak oleh Nabi, qulu la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Itulah dakwah pertama kali Rasulullah, tauhid. Dan Nabi juga sallallahu alaihi wasallam mengakhiri dakwahnya dengan apa? Dengan tauhid juga. Mengawali dengan tauhid, mengakhiri dengan tauhid. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sakratul maut, bayangkan Nabi sudah sakratul maut ini. Diterangkan dalam hadis. Ya, Nabi ketika merasakan sakitnya sakratul maut, Nabi kemudian mengambil satu tangan menutup wajahnya. Fa idza batanna biha kashafaha. Ketika sudah Nabi sudah tidak sanggup bernafas, Nabi hilangkan lagi sapu tangannya. Seperti itu di akhir-akhir hayatnya. Apa kata Nabi? Di akhir-akhir hayatnya itu Nabi berkata, la'anallahu liyahuda wa nasara ittakhadu kubura anbiya'ihim masajid. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka seperti apa? Sebagai tempat untuk beribadah. Bayangkan jemaah sekalian, Nabi sudah sakaratul maut, Nabi masih mengingatkan umatnya agar jangan seperti Yahudi. Bagaimana Yahudi? Mereka menjadikan kuburan sebagai apa? Tempat pemujaan. Iya. Bayangkan jemaah sekalian, ternyata Nabi di akhir hayat masih memperingatkan para kuburiyun, orang-orang yang biasa datang ke kuburan, dan menjadikan kuburan sebagai tempat apa? Tempat beribadah, tempat bernazar, tempat menyembeli, tempat sholat, tempat baca Quran. Itu yang Nabi peringatkan. Kapan Nabi peringatkan? Sudah sakratul mautnya Nabi. Bayangkan. Itulah jalannya Rasulullah. Itulah dakwah Rasulullah. Memperingatkan kepada tauhid dan kesyirikan. Karena ini merupakan pokok dari dakwah, inti dari dakwah. Setiap nabi diutus dengan apa? Dengan dakwah ini. Ya. Maka sangat mengherankan jamaah sekalian, sangat mengherankan kalau ada di antara kaum muslimin yang mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad, mengaku mengikuti sunnah Nabi, tetapi tidak perhatian terhadap perkara ini. Mengherankan betul itu. Bahkan mengatakan bahwa berdakwah kepada tauhid ini memecah belah. Na'udzubillah. Iya. Sangat mengherankan. Takut berdakwah kepada tauhid. Kenapa? Karena kalau itu yang disampaikan, nanti tersinggung orang. Nanti berpecah, nanti berantakan. Terus apa? Ya ajak saja orang sholat. Bagaimana akidahnya? Tidak usah pedulikan akidahnya. Yang penting la ilaha illallah diucapkan. Na'udzubillah. Tidak usah diperhatikan itu. Sampaikan saja amalan-amalan yang bisa merangsang mereka, menarik mereka beramal. Itu saja sampaikan. Tidak usah bahas-bahas yang lain. Iya. Iya kan? Nah. Jangan dibahas itu. Tidak usah dibahas. Kalau itu dibahas, akan memecah belah umat. Orang-orang yang mengatakan seperti ini, kalau dibahas masalah tauhid akan memecah belah umat jamaah sekalian, itu persis seperti ucapannya orang-orang musyrikin dahulu. Itu yang diucapkan oleh musyrikin dahulu. Ya kan? Itu yang diucapkan. Ya, disebutkan dalam Musnad Abdullah bin Humaid dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Jabir berkata, ijtama'a Quraisyun yawman, suatu hari orang-orang Quraisy, pembesar-pembesarnya berkumpul. Pembesarnya ini ya, mereka sudah melihat bahayanya dakwah Nabi Muhammad ini, mengancam keutuhan negara ini, mengancam keutuhan Quraisy. Maka mereka berkumpul, bermusyawarah mereka ya. Faqalu, maka mereka berkata unduru a'lamakum bisihri wal kahanati wasyi'ri falyati hadzal rajul. Kata mereka, lihat, coba kalian cari, periksa siapa di antara kalian yang pandai sihir, yang paling pandainya. Banyak tukang sihir, tapi pilih yang paling pandai sihir. Pilih yang paling pandai. Ya. Yeah. Pilih yang paling pandai dalam ilmu perdukunan. Dan pilih yang paling pandai dalam ilmu syair. Syair itu apa? Ucapan-ucapan yang indah. Ha. Falyati hadzal rajul. Setelah itu orang ini diutus. Ya, diutus untuk menemui laki-laki itu Nabi Muhammad yang dimaksud. Jadi disuruh memilih orang apa? Yang paling pandai berbicara. Yang paling pandai ilmu sihir. Karena di antara sihir itu apa? Akan datang nanti dalam kitab Tauhid. Inna minal bayani nasihara kata Nabi. Di antara ucapan itu, di antara omongan manusia ada sihir. Artinya omongannya itu luar biasa sampai orang hilang akalnya. Pandai bicara. Sampai orang bisa terpengaruh dengan bicaranya. Nah ini yang dimaksud. Ini orang yang paling pandai bicara. Kemudian suruh dia datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kata mereka ini yang berkumpul, alladzi farraqa jama'atana, yang mana orang ini, laki-laki ini, Nabi Muhammad ini, dia telah memecah belah jamaah kita. Hai, itu dia. Siapa yang bilang seperti itu? Mereka orang-orang musyrikin itu. Dia telah memecah belah agama kita. Wasyattat amrana, dia telah mencerai-beraikan urusan kita. Wa'ada dinana, dia telah mencela agama kita. Pilih, utus dia. Kemudian suruh dia bicara sama Nabi Muhammad, sama Muhammad ini, apa yang dia inginkan sebenarnya? Apa yang dia inginkan? Maka waktu itu diutus siapa? Utbah bin Rabi'ah, yang terkenal memang luar biasa, pandai bicara. Pandai bicara. Panjang ceritanya jamaah sekalian, tetapi di sini syahidnya di mana? Intinya di mana? Intinya ternyata orang-orang musyrikin itu menilai bahwa Nabi Muhammad ini telah apa? Telah memecah belah mereka. Telah mencerai-beraikan urusan mereka sampai mereka tidak tenang gara-gara Nabi Muhammad. Pusing mereka. Ya. Maka apa kata Nabi kita? Nabi kita dalam satu kesempatan sudah berkata, ya saya memang pemecah belah. Nabi kita berkata, saya memang pemecah belah. Tapi apa yang saya pecahkan? Farraqtu baina syirki wa tauhid. Aku memecah belah antara kesyirikan dengan tauhid. Itu yang saya pecah. Kenapa? Karena yang namanya tauhid tidak bisa berkumpul dengan syirik, harus berpisah itu. Tidak bisa berkumpul. Iya. Jadi kalau ada yang berkata dakwah tauhid itu memecah belah, katakan iya betul memecah belah, memecah antara syirik dengan tauhid. Itu yang dipecah. Memecah antara bid'ah dengan sunnah, memecah antara halal dengan haram. Karena yang namanya haram tidak mungkin bisa berkumpul dengan yang halal. Tidak bisa. Itulah. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdakwah kepada tauhid. Kemudian kata Syekh Shalal Fauzan, "Wa kadzalika ad-da'watu ila baqiyati syara'i'id-din." Demikian pula berdakwah kepada syariat-syariat agama yang lain. Jadi makna ad'u ila Allah tadi ayat, inilah jalanku kata Nabi. Apa jalannya Nabi? Berdakwah kepada Allah. Maksudnya apa? Berdakwah kepada tauhid dan juga berdakwah kepada syariat-syariat agama yang lain. Jadi bukan hanya tauhid. Ya, bukan hanya tauhid dakwahnya Nabi, berdakwah kepada syariat-syariat agama yang lain. Seperti apa? Masalah apa lagi selain tauhid? Banyak. Akhlak, muamalah. Ya. Tetapi yang paling pokok dari semuanya adalah tauhid. Apakah yang lain tidak dilakukan? Dilakukan juga, semuanya dilakukan. Ya. Maka jalannya Rasulullah adalah berdakwah kepada tauhid dan juga berdakwah kepada selainnya. Karena ada juga ya Ada juga yang mengatakan jangan dibahas khilafiyah. Hanya kan begitu. Jadi tauhid itu memecah belah. Nah ini. Tauhid memecah belah. Kemudian apa lagi? Jangan membahas khilafiyah dalam berdakwah. Apa yang dimaksud khilafiyah itu? Pembahasan apa yang dimaksud? Yang dimaksud khilafiyah. Jangan membahas khilafiyah. Jangan. Apa yang dimaksud khilafiyah itu? Pembahasan apa? Hah? Fikih. Jangan membahas fikih. Karena itu khilafiyah di dalamnya. Jangan membahas itu, jangan menentu itu. Bahkan mereka memasukkan dalam apa? Pokok-pokok dakwah. Pokok-pokok dakwah kita diantaranya tidak boleh menyinggung khilafiyah. Tidak boleh, jangan membahas masalah fikih. Jangan membahas ada kunut atau tidak kunut. Jangan dibahas itu. Tidak usah dibahas. Subhanallah. Terus apa yang dibahas? Nah itu saja terus. Ya. Keutamaan-keutamaan amalan itu saja terus. Bagaimana kalau diganti Sahih Bukhari? Jangan. Tidak usah. Ini sudah aturan dari sono. Tidak bisa diganti. Ya. Jadi tauhid juga sudah digugurkan. Jangan membahas khilafiyah. Kalau khilafiyah tidak boleh dibahas, apa gunanya itu buku-buku fikih? Mau dikemanakan itu buku-buku fikih ulama? Mau dikemanakan itu buku Fathul Bari yang sudah berjilid-jilid? Mereka tidak menghargai karangan ulama. Jangan dibahas masalah khilafiyah katanya. Karena kalau itu dibahas akan mengakibatkan perpecahan. Siapa bilang? Siapa bilang membahas masalah fikih menyebabkan perpecahan? Siapa bilang? Menyebabkan perpecahan kalau tidak mengerti tentang perbedaan ulama. Kalau perbedaan dalam masalah fikih itu dianjurkan untuk apa? Terapa? Bertoleransi. Masalah fikih. Ada yang mengeraskan basmalahnya, ada yang mengecilkan. Itu khilaf di kalangan ulama. Harus dibahas yang mana yang benar. Dalilnya, ketika kita memegang yang benar, mengecilkan, maka kita tidak boleh mengatakan yang membesarkan itu. Jadi, itu yang salah. Ya, yang membesarkan basmalahnya dan dia punya dalil mempertanggungjawabkan di hadapan Allah, silakan. Tidak dilarang. Hanya saja ini yang kuat menurut saya. Dan ini yang saya akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau Anda mengatakan mengeraskan basmalah ini sunnah, ya silahkan. Yang penting Anda bertanggung jawab di hadapan Allah. Silahkan. Masalah fikih seperti itu. Ulama tidak ada berselisih. Nah, tidak ada apa? Berselisih boleh, tapi berpecah tidak. Mereka berselisih pendapat kan? Para ulama berselisih pendapat masalah fikih. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak. Tetapi apakah perselisihan mereka menyebabkan berpecah? Tidak. Tidak berpecah mereka. Yang salah adalah kalau ada orang yang sholat, imamnya mengeraskan basmalah, dia tidak mau sholat di belakangnya. Ah, itu yang salah, salah betul itu. Hah. Itu yang salah. Itu yang memecah belah namanya. Soalnya. Jadi membahas masalah fikih tidak mengakibatkan perpecahan, tidak. Iya. Makanya karena mereka punya prinsip seperti itu, tidak boleh membahas khilafiyah, begitu-begitu terus. Bertahun-tahun belajar, tapi sholatnya begitu terus. Kenapa? Karena ikut-ikut saja masyarakat. Kan begitu. Jangan usah dibahas itu. Kalau kita berada di satu tempat begitu, begitu juga. Kalau tinggal lagi di tempat, begitu lagi. Tinggal lagi, begitu lagi. Gado-gado. Tidak punya prinsip. Tapi jawab sekalian dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, ini makna ad'u ilallah. Berdakwah kepada Allah. Maknanya apa? Berdakwah kepada tauhid dan seluruh syariat-syariat Islam yang lainnya. Itulah jalannya Rasulullah. bukan berdakwah pada sebahagian, yang lainnya ditinggalkan, tidak didakwahkan semua. Itu jalannya Rasulullah. Tetapi yang paling pokok dari semuanya adalah tauhid. Paham ya? Baik. Kemudian makna yang kedua, ada juga makna yang disebutkan oleh ulama, ad'u ila Allah. Makna ad'u ila Allah yang merupakan jalannya Rasulullah. Ya. Jadi inilah jalanku, kata Nabi. Apa jalannya Nabi? Yaitu berdakwah kepada Allah. Maka di sini diterangkan oleh para ulama, fihi at-tambih, at-tambih alal ikhlas. Di sini terdapat peringatan di dalam berdakwah. Apa peringatannya? Diingatkan untuk ikhlas dalam berdakwah. Dari firman Allah, ad'u ila Allah, aku berdakwah kepada Allah, berdakwah kepada Allah, apa? Maksudnya berdakwah ikhlas karena Allah. Paham ya? Jadi berdakwah, dakwahnya atas apa? Didasari atas keikhlasan. Mencari wajah Allah, mencari ridha Allah, mencari surga Allah. Itulah jalannya Rasulullah. Jadi Rasulullah berdakwah itu mencari wajah Allah, mencari ridha Allah, mencari syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kata beliau Syekh Shalih Al-Fauzan, fa'inna ba'dan nas, karena sebahagian manusia ada yang ketika dia berdakwah tidak berdakwah di karena Allah, enggak ada, tapi berdakwah karena apa? Macam-macam. Berdakwah karena organisasi, berdakwah di atas kelompok, berdakwah di atas golongan. Nah, ini bukan jalannya Rasulullah. Rasulullah berdakwah, berdakwah di atas apa? Di atas agama Allah. Rasulullah berdakwah mengharapkan wajah Allah. Baik. Faqad yaqulul insan, kata beliau, terkadang manusia itu berdakwah, wa yuhadiru, menyampaikan muhadarah, wa yakhthub, menyampaikan khutbah, lakin akan tetapi qasduhu min dhalik, keinginannya dari itu, ayyatabayyana sya'nuhu 'indan nas. Apa keinginannya? Agar nampak jelas kedudukannya di tengah-tengah manusia. Ini boleh ingatkan. Wa yasiru lahu makana, ketika dia berdakwah yang dia inginkan, dia punya kedudukan. Dia mencari apa? Bukan mencari wajah Allah, tapi mencari apa? Mencari kedudukan di tengah-tengah manusia dalam dakwahnya. Ya. Yeah. Nah. Wa yamdahu minan nas, mencari pujian dari manusia ketika berdakwah. Wa yatajamharuna alaihi, dan mencari banyak pengikut. Wa yakthiruna haulahu, agar supaya banyak manusia berkumpul di sekitarnya. Fa idza kana hadza qasduhu, maka jika ini keinginannya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, fa huwa lam yad'u ila Allah, maka dia itu tidak berdakwah kepada Allah. Tidak. Paham ya? Jadi di sini boleh diingatkan juga kepada kita. Jadi jalannya Rasulullah itu berdakwah kepada Allah. Baik. Dan di antara makna berdakwah kepada Allah, selain makna yang pertama, adalah berdakwah ikhlas karena Allah. Ketika dia berdakwah, apa yang dia cari dalam dakwahnya? Hah? Apa yang dia cari? Apa yang diinginkan? Wajah Allah, ridha Allah, syurga Allah, itu yang dia cari. Bukan pujian manusia, bukan kedudukan di tengah-tengah manusia, bukan sanjungan manusia. Ya, karena ada manusia yang berdakwah seperti itu. Ya, Kalau tidak ditunjuk jadi pemimpin dakwah, malas berdakwah dia. Kalau tidak diposisikan sebagai posisi tertentu, malas dia. Iya. Nah, ada orang yang berdakwah, kalau sedikit yang apa? Sedikit yang hadir, tidak mau dia. Iya kan? Nanti banyak berumah. Ada orang yang berdakwah, kalau tidak ada itu dia tidak mau dia. Atau ada tapi sedikit tidak mau. Hati-hati di sini. Ini diingatkan oleh beliau. Ada uilau. Jalannya Rasulullah adalah apa? Berdakwah mengharap wajah Allah, balasan dari Allah yang diinginkan, pujian dari Allah yang diinginkan, bukan pujian manusia. Ridha Allah yang diinginkan, bukan ridha manusia. Balasan dari Allah yang diinginkan, bukan balasan dari manusia. Karena balasan manusia itu kecil. Kecil. Oleh karena itu dari kita, dalam kisah tadi ya, ketika mereka berkumpul, diutuslah Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah bercerita, wahai Muhammad, apa yang sebenarnya kamu mau? Kalau kamu mau kekuasaan, kami angkat kamu jadi raja. Kalau kamu mau wanita, silahkan pilih 10 wanita yang paling cantik di Quraisy. Apa yang kamu mau? Silahkan minta, kata Utbah bin Rabi'ah. Kalau kamu mau kami hormati, kami akan jadikan kamu orang yang paling terhormat. Apa kata Nabi? Sudah? Sudah? Kata Nabi, sudah? Kata ya, sudah. Apa kata Nabi? Nabi membaca ayat Hamim. Dibacakan ayat saja, diperingatkan ayat. Akhirnya Utbah pusing. Ini kok sudah dikasih ini tidak tergoda. Itulah orang yang berdakwah di jalan Allah, tidak tergoda dengan iming-iming, tidak tergoda dengan bantuan-bantuan. Itulah orang yang berdakwah di jalan Allah. Iya. Dan itulah dakwah seluruh para rasul. Qul la as'alukum 'alaihi min ajr. Aku tidak meminta balasan dari kalian, dari dakwahku. Tidak. Baik. Ini boleh ingatkan kepada kita ikhwas kalian. Naam. Karena terkadang yang membuat ribut biasanya, masalah begini. Ribut sesama da'i gara-gara begini biasanya. Masalah dunia ini. Ada orang yang terlalu banyak pengikutnya, iri hati dia. Aduh, kenapa saya sedikit, dia banyak. Nah, ini banyak kejadian seperti ini, ikhwas kalian. Perpecahan-perpecahan yang terjadi itu sebabnya karena di sini biasanya tidak ikhlas dalam berdakwah, tidak ikhlas. Ada yang mau diposisikan lebih wah, ada yang tidak mau di bawah, ada yang mau di atas, ada yang mau lebih banyak pengikutnya, ada yang tidak. Itu banyak terjadi dan kita saksikan di Yaman banyak seperti itu. Ya, ketika tidak ditunjuk, marah dia. Kenapa saya? Berapa kali saya berziarah tidak pernah disuruh ceramah? Ya, apa itu namanya? Sudah bertahun-tahun saya di pondok tidak pernah saya disuruh khutbah. Subhanallah. Nah. Ya. Banyak kejadian. Bahkan pernah ikhwan sekalian, saya yang malu sebenarnya, kita yang malu, jamaah yang malu. Seorang yang dikenal sebagai muballigh dan dia punya banyak anggota, ya, setelah selesai salat duhur tiba-tiba dia berdiri dan marah, bayangkan marah. Kenapa marah? Katanya ada anggota saya dulu datang, kebetulan tabrakan jadwal khutbah Jumatnya. Katanya anggota saya dulu datang, tabrakan. Ya, akhirnya anggotanya tidak, bukan dia yang naik, yang lain. Tapi kenapa katanya dibiarkan pula dengan tangan kosong? Kalau begini caranya saya tidak mau lagi di sini. Subhanallah. Nah, apa tidak malu kita kalau seperti itu? Ya. Maka nampak jelas bahwa dia bukan berdakwah karena Allah. Nampak jelas. Nah, maka ikhwanuddin azakumullah, ya, jalannya Rasulullah adalah berdakwah, ya, di atas agama Allah. Nah, azan dulu. Rasulullah, bagaimana cara Rasulullah berdakwah? Berdakwah kepada tauhid, berdakwah kepada seluruh syariat-syariat agama tanpa dibedakan. Kemudian ketika Rasulullah berdakwah, ikhlas dalam dakwahnya. Nah, mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari wajah manusia. Mencari ridha Allah, bukan mencari ridha manusia. Mencari pujian Allah, bukan mencari pujian manusia. Baik. Kemudian berikutnya, ala basirah. Ini manhaj dakwah Rasulullah. Jadi Rasulullah berdakwah di atas basirah. Rasulullah berdakwah di atas apa? Di atas basirah. Apa itu basirah? Basirah itu diterangkan oleh para ulama tafsir, ya, dan ulama-ulama yang lain, bahwa yang dimaksud basirah adalah al-ilmu. Yang dimaksud basirah adalah apa? Ilmu. Ini bisa dilihat dalam buku-buku tafsir. Ya, bisa dilihat dalam buku-buku tafsir. Nah, seperti tafsir Al-Imam Suyuti, tafsir Al-Jalalain. Nah, di situ beliau terangkan bahwa al-basirah adalah al-hujjah al-wadihah, hujjah yang jelas, ilmu. Syekh Shalal Fauzan dalam syarahnya menyebutkan bahwa al-basirah maknaha al-ilm. Basirah itu maknanya adalah ilmu, kata Syekh Shalal Fauzan. Juga Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, ya, seluruh ulama, ya, menjelaskan bahwa makna basirah adalah ilmu. Baik. Syekh Shalal Fauzan berkata, bal hiya a'la darajatil ilm. Bahkan basirah itu adalah derajat ilmu yang paling tinggi. Itulah basirah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdakwah di jalan Allah. Di atas apa Rasulullah berdakwah? Didasari di atas ilmu. Itulah Nabi. Jadi dakwah itu harus didasari dengan ilmu. Nah, oleh karena itu Syekh Shalal Fauzan berkata, fayustaratu fid da'iyya, maka seorang da'i dipersyaratkan, syarat dalam berdakwah, kata beliau, dipersyaratkan dari seorang da'i apa? Ayyata ahala bil ilmi, dia punya keahlian dengan ilmu. Itu syaratnya. Harus ada ilmu ketika dia ingin berdakwah. Paham ya? Wa ammal jahil, adapun orang yang bodoh, fala yasluh lidda'wah, maka tidak boleh berdakwah orang jahil. Tidak ada ilmu, tidak boleh, bahaya. Balladudda ayya tazawwada bil ilmi qabla ayya syara'a fid da'wah, bahkan mesti harus berbekal dengan ilmu sebelum dia memulai dalam berdakwah. Ini kata Syekh Shalal Fauzan. Ini harus diperhatikan, ya. Harus diperhatikan ini. Nah, oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Sahih Bukhari mengatakan, "Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal 'amal." Al-Imam Al-Bukhari setelah menyebutkan firman Allah, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa'lam berilmulah, ilmuilah, ketahuilah." Fa'lam ilmuilah, apa yang dirumuskan bahwasanya annahu la ilaha illallah, berilmulah tentang la ilaha illallah dan beristighfarlah terhadap dosamu. Al-Imam Al-Bukhari berkata setelah menyebutkan ayat ini, "Fabada'a," maka Allah memulai pada ayat bil ilmi, dengan ilmu dulu. Iya. Maka Allah memulai dalam ayat dengan apa? Dengan ilmu. Fa'lam. Ya, maka Allah memulai dengan ilmu qabla al-qawli, sebelum berbicara, sebelum berdakwah, sebelum berucap wal amal, dan berbuat. Itu kata Imam Bukhari. Jadi Al-Imam Al-Bukhari mengajarkan kepada kita bahwa sebelum berbicara, sebelum berucap, sebelum berdakwah, sebelum berbuat dalam agama, apa yang harus dilakukan? Ilmu dulu. Siapkan dulu ilmunya. Kalau sudah punya ilmu, silakan dakwahkan. Kalau sudah ada ilmu. Tapi kalau belum ada, jangan coba-coba. Ya. Maka syarat dalam berdakwah, jamaah sekalian, dan ini merupakan jalannya Rasulullah dalam berdakwah, adalah berbekal dengan ilmu. Ya. Jangan baru tobat langsung, "Masya Allah." Kan begitu. Baru lepas dari dunia, apa istilahnya orang, entertainment, apa itu, dunia artis, langsung tiba-tiba, "Wah, da'iyah, mubalighah, subhanallah, siapa belajarnya?" Ya, sehingga ketika dia berbicara, "Masya Allah, na'udzubillah." Ya kan begitu. Iya. Makanya di sini diingatkan oleh beliau. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dakwahnya adalah di atas ilmu. Basirah, persiapkan ilmu dulu. Makanya akan datang nanti pada hadis ketika Nabi ingin mengutus seorang dai ke Yaman, Nabi mempersiapkan siapa? Mempersiapkan Mu'adz bin Jabal. Itu yang dipersiapkan oleh Nabi untuk berdakwah kemana? Ke Yaman. Siapa Mu'adz bin Jabal? Mu'adz bin Jabal adalah a'lamuhum bil halal wal haram. Adalah sahabat yang paling berilmu tentang halal dan haram. Itu yang diutus oleh Nabi. Banyak sahabat, tapi dipilih yang paling berilmu. Diajak. Bukan main-main mau didakwahi. Ahlul kitab di Yaman itu, pembangkang, punya syubhat. Nah, kalau kita tidak ada ilmu, repot. Ya, makanya Syekh Shalal Fauzan ingatkan di sini, beringatkan. Ya. Ya. Kata beliau, "Wa innama fa inna ba'da du'ati al-yawm laysa 'indahum 'ilm." Karena sesungguhnya sebahagian dai pada hari ini tidak ada ilmunya. "Wa innama yujayyidul kalam wasyaqsyaqa wal khitabah." Tetapi apa bekalnya? Bekalnya apa? Masya Allah beliau. Seakan-akan beliau ada di Indonesia melihat kondisi di Indonesia. Kata beliau, sebagian dai pada hari ini tidak ada ilmunya. Apa bekalnya? Pandai berbicara saja. Pandai, bagus sekali omongannya. Bagus anunya, itulah. Kan begitu. Nah, itu yang ada sekarang. Pandai yujayidul kalam, pandai berbicara, wasyaksyaka, omongnya omong kosong saja, tidak ada dalil. Tidak ada sumber-sumber agama yang disampaikan. Ya, kadang-kadang khurafat. Ya. Dan itu pula yang disenangi masyarakat. Nah. Pak, tidak boleh haram, tidak boleh rokok, Pak, haram. Ya betul haram. Apa dalilnya? Dia tidak bicarakan dalil. Dia tidak bilang dalilnya, tidak. Mau tahu Pak kenapa itu rokok haram? Sejarahnya begini Pak. Ini saya dengar sendiri ya. Seorang dai yang luar biasa dari itu di mana-mana dipanggil. Saya dengar dulu di sekitar sini. Ya luar biasa. Kenapa haram Pak? Begini ceritanya. Dulu ketika iblis diusir dari surga sampai di dunia, kencing-kencing dia, kencing katanya. Ketika dia kencing, tiba-tiba tumbuh dari air, dari tanah itu, bekas kencingnya itu tumbuh tembakau. Jadi yang Bapak isap itu adalah kencingnya iblis, makanya diharamkan. Lihat di kuasa kalian. Nah itu saya dengar sendiri, berwarna Pak. Saya dengar sendiri. Sampai saya tanya itu Ustaz, Ustaz di kitab apa itu? Katanya di kitab ini, kitab Duratun Nasir. Oh itu kitab Ustaz, itu sudah diperingatkan ulama, itu kitab-kitab, kitab-kitab yang banyak kisah-kisah palsunya. Nah. Itu contoh ikhlas kalian. Padahal ia da'i yang di mana-mana dipanggil. Nah ya kan? Di sini juga pernah. Di Babus Salam. Nah, pernah, saya dapat. Dari Yaman lagi. Dari Yaman, bayangkan dari Yaman. Bahasa Arabnya luar biasa. Kalah saya. Kalah saya bahasa Arab sama dia. Dari Yaman. Bayangkan. Ini saya dengar sendiri. Saya dengar ini. Sampai panas tadi yang saya dengar. Apa Ustaz tidak lalu ini? Bulan puasa lagi disampaikan sama orang. Bayangkan. Nah, itu tadi. Tapi dia cara berbicaranya mantap sekali, fasih. Kalau berbahasa Indonesia enak sekali didengar. Kalau berbahasa Arab, wah luar biasa tajwidnya, hebat. Nah, itulah tadi ini. Kata beliau, innama yujayyidul kalam. Dia hanya punya bekal apa, pandai ngomong, pandai bikin lucu, pandai bikin tertawa. Dan itu pula yang disenangi masyarakat, lucu-lucu. Kan begitu kan? Padahal Nabi pernah mengancam, wailul lilladzi yuhaddithu bihadith, celaka kata Nabi, celaka. Siapa yang celaka? Orang-orang yang berbicara ingin membuat orang tertawa tapi membuat cerita-cerita palsu. Hati-hati ikhlas kalian, kadang kita seperti itu juga. Ingin membuat orang tertawa bikin cerita-cerita tidak benar, tidak ada kejadiannya. Nah, itu tidak boleh itu. Nabi apa kata Nabi? Wailun lahu, celaka dia, celaka dia, celaka dia. Tiga kali Nabi mengatakan demikian. Sudah topal, sudah disampaikan juga. Supaya apa? Supaya orang tertawa. Kata Nabi, wailun lahu, celaka dia. Nah, ini yang banyak terjadi ikhlas kalian, ya kan? Nah, ya, baik. Masya Allah ini ya, Syekh Shalih Fauzan ini. Betul-betul, subhanallah. Nah. Nah, jadi beliau ingatkan kepada kita bahwa di dalam berdakwah itu butuh kepada ilmu, butuh kepada ilmu. Tapi bukan berarti ikhlas kalian tidak harus, jangan anda pahami bahwa harus dikuasai semua, enggak. Maksudnya di sini apa yang ingin disampaikan itu kita ilmui, paham ya? Misalnya kita ingin menyampaikan masalah sholat, kita harus punya ilmu masalah itu. Walaupun kita tidak tahu masalah wudu, tidak harus dikuasai semua ilmu. Artinya apa yang mau disampaikan itu kita punya ilmu dan menguasainya. Paham ya? Nah, itu maksudnya. Mau berbicara apa? Puasa, kita harus punya ilmu tentang puasa, baru bicarakan, baru sampaikan. Paham ya? Nah, tapi tidak harus. Wah. Apakah harus dikuasai semua, harus menguasai ilmu tafsir, ilmu, enggak begitu. Ya, enggak, bukan syaratnya seperti itu. Artinya yang dipersyaratkan adalah mengilmui apa yang mau disampaikan. Paham ya? Baik. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani, kata Allah. Wahai Muhammad, katakan inilah jalanku. Apa jalannya Nabi? Saya berdakwah kepada Allah, berdakwah kepada tauhid, berdakwah kepada fikih, berdakwah kepada akhlak, kemudian berdakwah di atas keikhlasan, kemudian di atas ilmu. Kemudian Nabi menegaskan, anak saya, kata Nabi, wa man ittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku. Nah itu. Jadi Nabi dan orang-orang yang mengikutinya bagaimana? Berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Nah, itu syaratnya. Nah, maka siapa yang berdakwah kepada Allah tidak di atas ilmu, berarti tidak mengikuti Nabi namanya. Karena dalam ayat disebutkan, saya dan orang-orang yang mengikutiku itu berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Kemudian kata Allah subhanallah, dan maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Maha suci Allah di sini maksudnya Allah mensucikan dirinya dari siapa? Dari orang-orang yang berbicara atas agama Allah tanpa ilmu. Ini maknanya ayat. Subhanallah, maha suci Allah artinya apa? Maha suci Allah. Allah membersihkan dirinya dari orang-orang yang mengotori Allah. Siapa yang mengotori Allah? Ya, mereka orang-orang yang berbicara tanpa ilmu. Baik, wa ma ana minal musyrikin, dan saya kata Nabi atau kata Allah yang menyebutkan tentang Nabi, dan saya tidaklah termasuk dari golongan orang-orang musyrikin. Baik. Khawatirin azakumullah, ini dalil yang pertama yang disebutkan oleh al-muallif dalam bab ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Bab berdakwah kepada syahadat an la ilaha illallah. Ternyata apa? Berdakwah kepada tauhid, kepada syahadat an la ilaha illallah dari ayat tadi merupakan apa? Merupakan jalannya Rasulullah dan orang-orang yang mengikutinya. Maka siapa yang ingin mengikuti Nabi, silakan berupaya di sini. Berupaya itu apa? Berupaya untuk punya andil dalam dakwah. Dalam dakwah kepada tauhid. Tapi apa? Berbekal dengan ilmu. Punya ilmu terhadap materi yang ingin disampaikan. Itulah na'am jalannya orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pada hadis yang akan beliau sebutkan. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.